بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan bab yang ke-9 ya, fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf, tentang penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf, sampai pada pasal yang ke-8. Kita masuk pada pasal yang berikutnya, pasal yang ke-9. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala faslun, pasal yaitu yang ke-9. Idza kana ala mawdi'in min badanil mutatahhiri najasatun ghairu ma'fuwin anha haruma 'alaihi mashul mushafi bi mawdi'in najasati bila khilaf. Apabila pada bagian badan orang yang bersuci itu ada najis, ya, yang najis ini ghairu ma'fuin anha, najis yang tidak dimaafkan, ya, artinya yang wajib untuk dibersihkan, wajib untuk disucikan dari badannya. Apabila pada diri seseorang atau pada badan seseorang, seorang yang berada di atas toharoh, ya, ada sebagian badannya terkena najis, ya, maka haruma alaihi mashul mushaf, haram baginya untuk menyentuh mushaf bimaudi'in najasah, dengan bagian badan yang terkena najis tersebut. Bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Ya. Taib. Sebagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwasannya dalam madhab syafi'iyah, ya, orang yang berhadas, ya, tidak boleh menyentuh mushaf. Nah, pembahasan sekarang, dia berada di atas toharoh, tidak berhadas. Ya. Dia suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Nah, sehingga secara hukum dia boleh memegang mushaf. dalam mazhab Syafi'iyah. Namun pada bagian badannya ya, ada najis ya. Bolehkah dia memegang mushaf ya, orang yang berada di atas thaharah ya, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil, tetapi pada badannya ada najis ya, bolehkah dia memegang mushaf? Nah, taib. Apabila memegang mushafnya dengan bagian badan yang ada najisnya, misalkan telapak tangannya, telapak tangannya terdapat badannya najis ya, maka haram menyentuh mushaf dengan telapak tangan tersebut yang ada najisnya, bila khilaf, tanpa ada perselisihan dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, yang demikian karena adanya najis ya, pada telapak tangan tersebut ya. Sedangkan kita diperintahkan untuk memuliakan mushaf. Nah, bagaimana dengan anggota badan yang lain ya, misalkan yang terkena najis tangan kanannya, bolehkah memegang dengan tangan kirinya? Wala yahrum bi ghairihi 'ala al-madhhab as-sahih al-mashhur alladhi qalahu jamahiru ashabina wa ghairihim min al-ulama. Dan tidak haram, artinya boleh menyentuh mushaf tersebut dengan bagian badan yang lain yang tidak terkena najis, menurut madhab yang sahih, yang masyhur, yang dikatakan oleh jumhur para ulama ya, ashabina, itu para jumhur ulama dari madhab Syafi'iyah ya, dan yang selain mereka dari kalangan al-ulama. Sehingga jika memegang mushafnya dengan bagian badan yang lain yang tidak terkena najis, maka boleh. Misalkan yang terkena najis telapak tangan kanan, maka tidak boleh memegang mushaf dengan telapak tangan kanan ya. Tetapi boleh memegang mushaf dengan telapak tangan kiri yang tidak terkena najis ya. Baik. Dikatakan tadi apa? Apabila pada sebagian anggota badan orang yang suci tersebut, suci dari hadas besar dan hadas kecil, ada najisnya, najis yang ghair ma'fuin anha, najis yang tidak termaafkan ya, itu najis yang wajib dicuci, yang wajib disucikan ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah ada najis yang ma'fun, najis yang dimaafkan? Nah, yang tidak wajib bagi seorang untuk membersihkannya, yang jika ada pada seseorang sholatnya tetap sah. Nah, apakah ada najis yang ma'fun anha, yang dimaafkan? Nah, man yang dahulu jawab? Hah? Ada? Nah, contohnya? Taib. Pada terompah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat najis ketika sholat, kemudian diingatkan oleh malaikat, kemudian beliau melepasnya. Nah, kalau najisnya ma'fun anha, nggak perlu dilepas. Kenapa malaikat memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia lepas? Karena najis yang ada pada terompah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ghair ma'fun anha, tidak termaafkan. Artinya harus hilang. Gitu. sehingga beliau langsung melepas. Nah, ini dalilnya boleh. Dia sholat ya, ketika tidak tahu pada pakaiannya atau pada terompahnya atau yang semisalnya ada najisnya. Namun ketika dia tahu, langsung dilepas jika memungkinkan untuk dilepas. Jika tidak memungkinkan untuk dilepas, misalkan pada bajunya, gak mungkin lepas baju ya. Nah, maka apa? Dia batalkan sholatnya. Dia ganti pakaian yang suci, kemudian mengulangi sholatnya. Tapi kalau bisa dilepas, maka jangan batalkan sholatnya. Dia cukup melepas bagian yang terkena najis dan melanjutkan sholat ketika tahu. Nah, ini najis yang ghair ma'fu, ya, tidak termaafkan sehingga harus dilepas. Ini najis yang ma'fun, termaafkan, walaupun dalam sholat dia tetap sah sholatnya, walaupun dia tahu. Nah, apa itu? Air kencing bayi. Nah, air kencing bayi laki-laki yang belum makan nasi. Taib, najis. Ya, hanya saja najis mukhaffafah. Itu najis itu. Nah, ghair ma'fu ya, harus disucikan. Namun cara pensuciannya lebih ringan dengan diperciki air saja, tidak perlu dicuci. Nah, perhitung najis masih ya, najis mukhaffafah. Nah, ini najis yang ma'fun. Ya. Contohnya adalah apa? Yasirun najasah. Najis yang sedikit sekali. Nah, misal lalat. Ya, lalat hinggap di najis. Ya, kita lagi sholat, lalatnya hinggap di kita. Terkena najis gak kita? Hah? Terkena najis. Ya. Nah, tapi najis yang seperti ini, najis yang ma'fun anha. Ya, yang termaafkan. Artinya tidak menyebabkan sholatnya batal, tidak sah, tidak. Ya. Nah, ma'fun, termaafkan karena sangat sedikitnya. Nah. Dan masyakoh kalau harus mensucikannya. Ya kalau lalatnya satu, ya kalau lalatnya sepuluh, ya di mana ini? Ya, kanan kiri belakang bajunya kena terhinggap lalat misalkan, masyakoh, ya berat. Baik, ini faedah tentang najis naam yang ma'fuun anha, yasirun najasa, najis yang sangat sedikit. Nah, termaafkan. Ya. Kemudian waqala Abul Qasim As-Saimari. Berkata Abul Qasim As-Saimari min ashabina, dari kalangan sahabat-sahabat kami, yaitu dari kalangan para ulama Syafi'iyah. Kata beliau yahrumu. Kata beliau haram. Jika apa? Jika pada sebagian badan orang yang naam berada di atas toharo tersebut ada najisnya. Nah, haram untuk menyentuh mushaf. Baik, tadi dikatakan naam oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya. Jika menyentuhnya dengan bagian badan yang tidak terkena najis, maka apa? Boleh. Yang tidak boleh adalah menyentuh mushaf dengan bagian badan yang terkena najis. Contohnya tadi, jika telapak tangan kanan ada najis, ya, tidak boleh memegang mushaf dengan telapak tangan kanan. Tapi boleh dengan tangan yang lain yang tidak terkena najis. Nah, Abul Qasim As-Saimari mengatakan mutlak. Orang yang pada badannya ada najisnya, ya, dimanapun najisnya, tidak boleh memegang mushaf. Walaupun dia suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Tapi karena ada najisnya, pada sebagian badannya, maka yahrum, haram memegang mushaf. Ya. Artinya dari kalangan Syafi'iyah juga ada khilaf. Wa ghallathu ashabuna fi hadza. Dan pendapatnya Abu Qasim As-Saimari ini, yang salah satu ulama Syafi'iyah, ya, ulama madhab Syafi'iyah, beliau disalahkan oleh sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Syafi'iyah juga, ya, dalam permasalahan ini. Qala Al-Qadi Abu Thayyib, berkata Al-Qadi Abu Thayyib rahimahullahu taala, salah seorang ulama Syafi'iyah, bahkan beliau adalah faqihu Baghdad, ya, faqihnya orang di negeri Baghdad, ya. Beliau mengatakan hadza ladzi qalahu mardudun bil ijma', ini yang dikatakan oleh Abul Qasim As-Saimari ini tertolak bil ijma', berdasarkan ijma'. Nah. Summa 'alal masyhur, kemudian berdasarkan pendapat yang masyhur. Nah, tertolak pendapatnya Abul Qasim As-Saimari yang mengatakan haramnya memegang mushaf ketika pada sebagian badan ada najis. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian para sahabat kami, innahu makruh. Ada pendapat yang lain berarti dari kalangan madhab Syafi'iyah, innahu makruh. Hukum yang seperti itu makruh. Itu jika pada sebagian badan seseorang ada najisnya, makruh dia memegang mushaf. Wal mukhtar, namun pendapat yang terpilih, kata al-imam An-Nawawi rahimahullahu taala, annahu laisa bimakruh, tidak makruh. Nah, tidak makruh jika memegangnya dengan bagian badan yang tidak terkena najis. Nah, ini kesimpulannya, khulasahnya. Mafhum? Kesimpulannya, jika pada diri seseorang terdapat najis, maka dia tidak boleh memegang mushaf dengan bagian badan yang terdapat najis tersebut. Nah. Namun boleh memegang mushaf dengan bagian badan yang tidak terkena najis. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Kita lanjut pada pasal berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal. Pasal yang ke-10, ya. Man lam yajid ma'an, barang siapa yang tidak mendapati air, fatayammama haith yajuzu lahu tayammum, kemudian dia bertayammum. Haith yajuzu lahu tayammum, karena mau melakukan sesuatu, ya, yang karenanya dia boleh bertayamum. Misalkan mau sholat. Nah, maka dia bertayamum. Yajuzu lahu mashul mushaf, maka dia boleh memegang mushaf. Ya. Setelah sholat, ya, dia boleh pegang mushaf dengan tayamum itu tadi. Ya. Sawa'un kana tayammumuhu lis-salati aw li ghairiha, sama saja tayammumnya untuk salat atau untuk yang lainnya. Mimma yajuzu tayammum lahu, dari hal-hal yang membolehkan dia untuk bertayammum. Baik. Wa amma man lam yajid ma'an wala turaban, bagaimana dengan orang yang tidak mendapati air dan tidak mendapati tanah atau debu untuk bertayamum? Adapun orang yang tidak mendapati air dan tidak mendapati debu atau tanah untuk bertayamum, fa innahu yusalli ala hasabi halih, maka dia salat nam sesuai dengan keadaannya, itu salat tanpa bersuci. Nah, sholat tanpa berwudu, tanpa tayamum, karena gak ada air, gak ada debu, gak ada tanah. maka dia sholat sesuai dengan keadaannya. Wala yajuzu lahu mashul mushaf, namun tidak boleh memegang mushaf dalam mazhab Syafi'iyah. Taib. Li'annahu muhdithun, karena dia seorang yang berhadas. Jawazna lahu sholata lid-darurah. Adapun kami membolehkan dia bertayamum untuk sholat itu karena darurah. Nah, taib, ini dalam mazhab Syafi'iyah. Adapun dalam pendapat yang lain yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, yang membolehkan memegang mushaf bagi yang berhadas, maka tidak ada masalah, ya. Nah, enggak repot lagi untuk merinci hal-hal yang seperti ini. Nah, sama saja dia bertayamum atau tidak bertayamum. Nah, dia boleh memegang mushaf. Li'annal mu'min la yanjus, karena seorang mukmin tidak najis. Namun kalau dalam mazhab Syafi'iyah yang tidak membolehkan memegang mushaf bagi yang berhadas, ada rincian-rinciannya. Nah, jika dia tidak mendapati air untuk berwudu, kemudian dia bertayamum, maka boleh memegang mushaf. Nah, dan dia jika dia tidak mendapati air dan tidak mendapati alat untuk bertayamum, ya, maka dia kalau sholat boleh tanpa tayamum dan tanpa wudu. Nah, karena tidak ada air dan tidak ada debu atau tanah, dia boleh sholat sesuai dengan keadaannya tanpa bersuci. Namun kalau menyentuh mushaf tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, adapun boleh sholat tanpa bersuci tadi karena darurat. Nah, adapun menyentuh mushaf, ya, bukan hal yang darurat, ya, sehingga ketika tidak bisa bersuci dengan air dan juga tidak bisa bertayamum, maka tidak boleh memegang mushaf. Nah, walaupun dia boleh sholat tanpa bersuci. Walau kana ma'ahu mushaf. Kemudian perincian lagi. Apabila dia bersama dia ada mushaf, yaitu dia membawa mushaf kemana-mana. Walam yajid man yudi'uhu iyah. Kemudian dia berhadas. Dan dia tidak mendapati orang yang bisa dititipi mushaf. Nah, wa'ajiza anil wudu, dan dia tidak bisa berwudu. Jazalahu hamluhu lid-darurah. Kalau keadaannya atau kondisinya seperti ini, boleh dia membawa mushaf tadi lid-darurah, karena darurat, karena tidak ada orang yang bisa dititipi mushaf tersebut. Sedangkan dia tidak bisa wudu, mungkin karena tidak ada air atau yang semisalnya, dan tidak bisa bertayamum. Sedangkan dia kondisinya sedang mungkin di jalan dan membawa mushaf bersamanya. Qala al-Qadi Abu Thayyib, berkata al-Qadi Abu Thayyib, wala yalzamuhu tayammum, dan tidak mengharuskan dia untuk bertayammum. Ketika dia membawa mushaf kemana-mana, ya, dan ketika dia batal dari wudunya dan tidak bisa berwudu, ya, kemudian tidak ada orang yang dapat dititipi mushaf tersebut, ya, boleh dia membawa mushaf tersebut karena darurat dan tidak perlu untuk bertayamum. Wa fi maqalahu nadhar, dan apa yang diucapkan oleh Abu Thayyib tadi, ya, perlu diteliti lagi. Ya. Apa ucapannya Abu Thayyib? Tidak perlu tayamum tadi. Dan tidak perlu tayamum. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ucapannya Abu Thayyib ini perlu diteliti lagi. Wa yam bagi an yalzamahu min tayamum, bahkan yang seyogianya atau sepantasnya mengharuskan dia untuk bertayamum. Nah, ketika tidak bisa berwudu, ya, dan tidak ada orang yang bisa dititipi mushaf, ya, sedangkan dia membawa mushaf kemana-mana, maka dia harus bertayamum. Nah, kata al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berarti dalam madhab Syafi'iyah juga ada khilaf, ya. Kalau Abu Thayyib tadi berpendapat tidak perlu tayamum, terus Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menegaskan harus tayamum. Amma idza khafa 'ala al-mushafi min haraqin aw gharaqin aw wuqu'ihi fi najasatin aw husulihi fi yadi kafirin fa innahu ya'khudhuhu wa in kana muhditsan lid-darurah. Adapun apabila seorang khawatir mushafnya akan terbakar, atau mushafnya akan tenggelam, atau mushafnya akan terjatuh ke tempat yang bernajis, atau mushafnya akan pindah ke tangan orang kafir, nah, jika dia takut atau mengkhawatirkan hal seperti ini, maka dia boleh membawa mushaf tadi walaupun dalam keadaan berhadas, nah, lid daruroh, karena keadaan yang darurat. Ini rincian-rincian dalam madhab Syafi'iyah. Nah, ketika mereka tidak membolehkan memegang mushaf bagi orang yang berhadas. Nah, namun di beberapa keadaan atau kondisi boleh membawanya. Nah, karena darurat, seperti ketika dia khawatir jika mushafnya tidak dipegang, sedangkan dia sedang berhadas. Ya. Namun kalau mushafnya enggak dipegang, nanti mushafnya akan terbakar, atau tenggelam, atau jatuh ke tempat yang bernajis, atau bahkan dirampas oleh seorang kafir, jatuh ke tangan orang kafir. Maka dia boleh membawa mushaf tersebut walaupun berhadas, karena darurat. Nah. Baik. Adapun mazhab yang membolehkan memegang mushaf bagi yang berhadas, ya, maka enggak ada masalah lagi, enggak perlu rincian-rincian yang seperti ini. Baik. Tersisa dua pasal lagi. Kita lanjut. Qala al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala faslun, pasal yang ke-11, ya. Hal yajibu 'alal mu'allimi wal waliyyi taklifus sabiyyi al-mumayyizi at-taharata li hamlil mushafi wal lawhi alladzaini yaqra'u fihima. Nah. Apakah wajib bagi seorang pengajar atau guru dan seorang wali, ya, seorang tua, untuk membebani anak kecilnya yang mumayyiz, yang sudah mumayyiz ya, agar bersuci ketika membawa mushaf dan lembaran-lembaran yang dia membaca naam padanya. Nah, itu lembaran-lembaran yang padanya terdapat ayat-ayat Al-Quran yang dia baca padanya. Nah, mafhum ya permasalahannya. Apakah wajib bagi seorang guru atau wali ya, membebankan anak kecil yang sudah mumayyiz, nah, agar bersuci ketika membawa mushaf, nah, atau lembaran-lembaran yang padanya terdapat ayat-ayat Al-Quran, nah, yang dia baca? Fihi wajhan, ada dua pendapat. Dalam madhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Fihi wajhani masyhurani li ashabina. Ada dua pendapat yang masyhur di tengah-tengah ashab kami, yaitu para ulama Syafi'iyah. Asahuhuma engdal ashab, yang paling sahihnya dari kedua pendapat tersebut, engdal ashab di sisi para ulama Syafi'iyah, la yajibu, tidak wajib. Tidak wajib seorang guru atau seorang wali membebankan anak kecil tadi agar bersuci ketika membawa mushaf. Kenapa tidak wajib? Nah, padahal mereka madhab Syafi'iyah itu berpendapat, nah, wajib bersuci kalau mau pegang mushaf. Nah, dan tidak boleh pegang mushaf kalau berhadas. Nah, namun ketika yang memegang mushaf adalah anak kecil, apakah muallim, guru atau wali atau orang tua, nah, mengharuskan kepada anaknya tadi untuk bersuci untuk membawa mushaf, misalkan ketika dia mau berangkat sekolah membawa Al-Quran? Apakah wali, orang tua ya, mewajibkan, mengharuskan anaknya untuk berwudu? Nah, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan madhab Syafi'iyah. Namun yang paling sahihnya dari dua pendapat tersebut, la yajib, tidak wajib. Kenapa? Lil masyakkah, karena masyakkah, namanya anak kecil, nah ya, dia sering berhadas ya. Nah, sehingga masyakkah ya, ketika wali atau guru mengharuskan atau mewajibkan anak kecil tadi untuk naam bersuci ya, ketika dia memegang mushaf. Nah, apalagi kalau pelajarannya dari pagi sampai duhur misalkan. Nah, namanya anak, dia harus memegang mushaf dan seterusnya. Dan untuk menjaga anak kecil yang seperti ini tetap berada di atas toharoh, berat ya. Berat. Nah, dalam keadaan dia belum mukallaf ya. Taib. Walaupun dia sudah mumayyiz. Nah, siapa itu anak yang mumayyiz? Anak yang mumayyiz ya, sebagian para ulama menyebutkan, nah, pada umumnya dia berumur 7 tahun pada umumnya. Nah, namun tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Nah, karena bisa saja anak kecil yang 6 tahun sudah mumayyiz. Bahkan mungkin anak kecil yang 5 tahun umurnya sudah mumayyiz. Nah, adapun dalam madhab Syafi'iyah sendiri mendefinisikan anak yang sudah mumayyiz itu adalah alladhi yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Anak yang bisa memahami perkataan yang diarahkan kepadanya, ya, pembicaraan yang diarahkan kepadanya, dan dia bisa menjawabnya. Nah, maka anak seperti ini sudah mumayyiz. Wala yudbatu bisin, tidak diikat dengan umur, ya, tidak ditentukan dengan umur. Nah, bal yakhtalifu bi ikhtilafil afham, akan tetapi anak sampai pada usia mumayyiz itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan naam pemahamannya. Ada yang anak kecil 5 tahun sudah paham, sudah ngerti, ya, sudah ngerti, sudah paham. Ada yang 6 tahun belum mengerti, ya, belum paham, ya. Al-muhim, ya, berbeda sesuai dengan perbedaan pemahaman pada anak-anak. Nah, namun yang jelas, nah, anak yang mumayyiz, ya, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia adalah anak yang memahami pembicaraan yang diarahkan kepadanya dan dia bisa menjawabnya. Nah, wallahu a'lam. Sebagian para ulama berpendapat 7 tahun. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 'ashri sinin, dan pukullah mereka ketika tidak mau salat ketika berumur 10 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-muhim, nah, tidak wajib bagi guru atau wali atau orang tua, ya, untuk mengharuskan, nah, anaknya yang masih kecil untuk bersuci ketika membawa mushaf, ya, karena ini berat, ya. Nah. Satu pasal lagi, faslun, pasal yang ke-12, sekaligus ini pasal yang terakhir pada bab yang ke-9 ini. Nah, sisanya bab yang ke-10 sebagai penutup. Faslun, pasal yang ke-12, yasihu bai'ul mushafi wa syira'uhu wala karahata fi syira'ih. Boleh, sah, ya, menjual mushaf dan membeli mushaf. Jual beli mushaf boleh, tidak ada kemakruhan, ya, tidak makruh. Nah, untuk membeli mushaf. Wa fi karahati bai'ihi wajhani li ashabina. Dan tentang makruhnya menjual mushaf, nah, ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama kami, madhab Syafi'iyah. As-sahuhuma wa huwa nasu Syafi'i annahu yukrah. Yang paling sahih dari keduanya, dan ini nasnya Al-Imam Syafi'i, ucapannya Al-Imam Syafi'i, annahu yukrah, makruh. Imam Syafi'i berpendapat kalau menjualnya itu makruh, kalau membelinya boleh, tidak makruh. Nah, taib. Wa mimman qalla la yukrah bai'uhu wa la syira'uhu, di antara para ulama yang berpendapat tidak makruh jual beli mushaf, sama saja menjual atau membeli. Di antara para ulama yang berpendapat ini adalah Al-Hasanul Basri, Al-Imam Al-Hasanul Basri, wa Ikrimah, dan juga Al-Imam Ikrimah, wal Hakam Ibnu Utaibah, kemudian Al-Hakam Ibnu Utaibah, wa huwa marwiyun an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Dan ini yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau membolehkan jual beli mushaf, sama saja menjualnya atau membelinya. Nah, adapun dalam madhab Syafi'iyah, nah, kalau membelinya boleh, kalau menjualnya ada khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kemudian, wa karihat ta'ifatu minal ulama bai'uhu wa syira'uhu. Sebagian kelompok para ulama atau sebagian para ulama ada yang membenci jual beli mushaf. Nah, ada yang membenci, mengatakan makruh, enggak boleh jual beli mushaf. Hakahu Ibnu al-Mundhir an Alqamah wa Ibn Sirin wa An-Nakhai wa Syuraih wa Masruq wa Abdullah ibn Zaid. Dihikayatkan oleh Ibnu al-Mundhir tentang para ulama yang, nah, tidak membolehkan jual beli mushaf, ya, atau mengatakan makruh jual beli mushaf, Ibnu Mundzir menghikayatkan dari Naam Al-Imam Al-Qamah, kemudian Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, kemudian Al-Imam An-Nakhai, kemudian Al-Imam Syuraih, kemudian Al-Imam Masruq dan Abdullah bin Zaid. Nah, radhiyallahu taala anhu. Ini para ulama yang tidak membolehkan jual beli mushaf. Wa ruwiya an Ibnu Umar wa Abi Musa Al-Asy'ari at-taghlid fi bai'ihi. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Musa Al-Asy'ari at-taghlid, ya. Taghlid itu naam, ya, peringatan keras. Naam, dalam menjual mushaf. Wa dhahabat ta'ifatun ila tarkhis fi syira'i wa karahatil bay'. Dan sebagian para ulama berpendapat boleh membeli mushaf, namun makruh menjualnya. Hakahu Ibnu Mundzir an Ibnu Abbasin. Dan ini dihikayatkan oleh Ibnu Mundzir pendapat ini dari Abdullah bin Abbas wa Sa'id bin Jubair, dan juga dari Sa'id bin Jubair wa Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Ruhawi, dan juga dari Ishaq bin Ruhawi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Baik. Jadi ada khilaf ya tentang masalah jual beli mushaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, ada yang merinci kalau membelinya boleh, kalau menjualnya enggak boleh. Nah, makruh. Namun tidak sampai pada derajat apa? Haram. Nah, hanya saja makruh. Baik. Dan mayoritas fuqaha artinya mayoritas para ulama membolehkan, baik itu menjualnya atau membelinya. Nah, dan tidak makruh baik menjual atau membelinya. Nah, para ulama tersebut diantaranya adalah tadi Naam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, ya. Al-Imam Ikrimah tadi, Al-Hakam Ibnu Utaibah, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas, Asy-Sya'bi, ya. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, dan Al-Imam Syafi'i itu sendiri. Nah, Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i berpendapat boleh. Nah, jual beli mushaf, sama saja menjualnya atau membelinya. Sehingga pendapat yang kuat insyaallah boleh dan tidak makruh. Nah, baik menjual ataupun membeli mushaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, selesai dari bab yang ke-9. Nah, sehingga tersisa bab yang ke-10. Nah. Baik. Dengan selesainya bab 9 ini, selesai ya penjelasan adab-adab bagi para pembaca Al-Qur'an, bagi para pembawa Al-Qur'an, bagi para hufadzul Qur'an. Nah, selesai. Nah, adapun bab yang terakhir, bab yang ke-10, ya. Nah, beliau hanya menyebutkan beberapa penjelasan tentang kosakata-kosakata yang ada dalam tulisan beliau ini. Nah, ya. Yaitu penjelasan tentang nama-nama dan kosakata-kosakata yang disebutkan dalam kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, beliau selesai dari menulis kitab ini. Nah, dalam waktu 21 hari. Nah, 21 hari menulis kitab ini dari awal sampai akhir. Nah, subhanallah ya. Nah, para ulama alaihim rahmatullah, ya. Rahmatan wasi'ah. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.